Apakah ada dalil yang melarang untuk lari atau terburu-buru ketika pergi ke masjid untuk sholat? Iya, hadis Abu Bakrah Nufay bin al-Harith al-Thaqafi radhiyallahu ta'ala yang diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari. Naam. Ketika itu Abu Bakrah terburu-buru mendatangi sholatnya. Sampai disebutkan dalam riwayat yang lain, dia belum sampai ke saf, dia sudah rukuk. Naam. Lalu ditegur oleh Nabi alaihissalatu wassalam, "Idza ataitumus shalah fa'tuha bis-sakinati wal-waqar." Apabila kalian mendatangi sholat, maka datangilah dengan tenang dan wakar, yakni tenang.